بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Ini adalah majelis yang ke-15 dari majelis Ramadan. Kita masih membahas tentang ahkamun nas fi siyam, ragam orang terkait dengan puasa. Di dalamnya ada ahkamu siyam terkait dengan masing-masing orang tersebut. Orang yang ketujuh adalah al-mariyub alladhi yurja bur'u maradih. Orang sakit yang bisa diharapkan kesembuhan penyakitnya. Ini tentu melalui medis. Ahli medis yang bisa memberikan penjelasan tentang penyakitnya. Kalau penyakitnya itu secara medis tidak bisa disembuhkan, maka kembali pada pembahasan sebelumnya, dia termasuk seseorang yang tidak bisa puasa secara terus-menerus. Sama dengan yang tua, bangka, sudah tua, enggak bisa puasa, tapi akalnya masih sehat. Fidyah. Yang kedua, ketika tim medis mengatakan sakitnya bisa kamu sembuhkan atau bisa disembuhkan. Yurja bur'uhu. Ini dimasukkan dalam pembahasan orang yang ketujuh. Tayyib, orang yang sakit dan bisa diharapkan kesembuhan penyakitnya, ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, alla yasyukka alaihi shaumu wala yadurruh. Wala yadurruhu. Puasa itu tidak memberatkan dia, dan juga tidak membahayakan dia. Fa wajaba alaihi shaum li'annahu laisa lahu 'udhrun yubihul fitr. Maka wajib puasa sebab tidak ada udzur yang membolehkan dia iftar. Berarti sakitnya itu ringan. Wajib puasa, normal saja. Keadaan yang kedua, ayyashuqqa alaihi shaum wa la yadhurruhu. Keadaan yang kedua, puasa itu memberatkan dia. Sangat memberatkan dia yang sedang sakit, tetapi tidak membahayakan dia. Di sini dia diperbolehkan untuk iftar. Ya, iftar. Dan dia harus menggantinya di hari-hari yang lain. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia safar, maka mengganti di hari-hari yang lain. Al-Baqarah 185. Dalam kondisi yang seperti ini dia dimakruhkan untuk berpuasa. Makruh. Karena dia dapat rukhsah, ya. Dalam kondisi yang seperti ini, dia sangat dianjurkan untuk mengambil rukhsah tadi. Disebutkan dalam hadis, "Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh." Sesungguhnya Allah sangat mencintai, sangat menyukai diambil rukhsahnya. Sebagaimana Allah membenci dilanggar atau dilakukan maksiat kepadanya. Ini riwayat Imam Ahmad dan juga yang lain dan dia sahih. Dari Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Keadaan yang ketiga adalah ayyadurrahu shaum. Puasa itu membahayakan dia. Bisa jadi memperlambat kesembuhan penyakitnya secara medis atau bahkan bisa membawa kematian dirinya karena itu. Sangat membahayakan dia kalau dia berpuasa. Dalam kondisi yang seperti ini, yajibu alaihil fitr, wajib iftar, wa yuhramu alaihi shaum, haram puasa atas dirinya. Kenapa? Kalau dia puasa bunuh diri, membahayakan diri. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala taqtulu anfusakum, kamu jangan membunuh diri kalian. An-Nisa 29 juga Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah," kamu jangan melemparkan jiwa kamu dalam kehancuran. Al-Baqarah 195. Juga dalam hadis, "La darara wala dirar." Tidak ada madarat dalam Islam dan tidak boleh membahayakan orang lain dalam Islam. Nah, Ini juga keadaan. Maka lihat kondisi masing-masing yang sedang sakit. Tidak semua sakit itu puasa. Tidak juga semua sakit itu iftar. Gitu. Ada kondisi dia harus puasa, enggak ada udzur iftar. Ada kondisi dia dikasih rukhsah afdal untuk berbuka puasa. Makruh dia berpuasa. Ada kondisi dia harus iftar. Jangan puasa. Kemudian apabila dia puasa sahur, tiba-tiba di tengah hari, di siang hari Ramadan, dia sakit, jatuh sakit. Maka lihat keadaan tadi. Kalau sakitnya itu ringan, tidak mengganggu puasanya, tidak memperhatikan dia, lanjut. Tapi kalau sakitnya membuat dia berat untuk berpuasa, maka boleh dia iftar dan dikaitkan dengan hari-hari yang lain. Tapi kalau membahayakan dia kalau meneruskan puasanya, maka wajib iftar. Harus dia iftar dan dikaitkan dengan hari-hari yang lainnya. Tapi bila dia sedang sakit, bila dia sedang sakit, dia gak puasa. Kemudian sembuh di siang hari Ramadan. Dia dirawat pas siang hari, dinyatakan sembuh dari penyakitnya. Apakah kemudian dia harus berpuasa pada hari itu? Jawabannya, lam yasihha ayyasuma dzalikal yaum. Tidak sah dia puasa pada hari itu. Ya'annahu kana muftiran fi awalin nahar. Dikarenakan dia sudah berbuka puasa di awal siang. Sementara puasa tidak sah, melainkan dimulai dari terbitnya fajar shadiq. Tidak sah. Taib, apakah dia diharuskan untuk imsak, menahan diri, tidak makan, tidak minum pada sisa hari itu? Ada khilaf di kalangan para ulama. Seperti yang disebutkan terkait dengan musafir yang baru pulang dari safar sampai di rumahnya pertengahan siang hari Ramadan, apakah dia harus imsak? Jawabannya khilaf di kalangan para ulama. Dia mengatakan tidak perlu, silakan dia makan, silakan dia minum, dikarenakan dia tidak sah puasanya. Tetapi kalau dia makan dan minum, diusahakan jangan di depan orang lain yang sedang berpuasa. Nah, ini orang yang ke-7. Orang yang ke-8 ada al-haid. Perempuan yang sedang haid. Haram puasa atas dia. Tidak sah puasa atas dia. Padanya ada penghalang dari penghalang-penghalang siam namanya haid. Dia sedang haid. Disebutkan dalam hadis. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para wanita muslimah, sahabiah, wama nuksanu aklina wa dinina ya Rasulullah, apa bentuk kekurangan akal kami dan agama kami ya Rasulullah? Beliau mengatakan, alaysa syahadatul mar'ati mithal nisfi syahadi rajul, bukankah persaksian wanita seperti separuh persaksian laki-laki? Mereka mengatakan betul ya Rasulullah. Beliau mengatakan fadzalika nuqsanu aqliha. Itu bentuk kekurangan akalnya. Beliau mengatakan lagi alaisa idza habat lam tusalli wa lam tasum, bukankah perempuan itu bila haid dia tidak salat dan juga enggak puasa? Dikatakan betul ya Rasulullah. Beliau mengatakan fadzalika min nuqsani dinina diniha. Itu bentuk kekurangan agamanya. Dan semua ulama sepakat wanita yang sedang haid tidak boleh puasa, tidak sah puasanya dan haram puasa atas dirinya dikarenakan ada penghalangnya. Tayib, apabila dia sedang haid, kemudian suci dari haidnya sebelum subuh, apakah dia bisa berpuasa? Jawabannya bisa. Bisa. Dia langsung sahur dengan niat puasa untuk keesokan harinya. Dan sah walaupun mandinya itu setelah masuk subuh. Ini dikiaskan oleh para ulama dengan tindakan Nabi kita Muhammad SAW yang junub beliau puasa Ramadan. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, katanya Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilam thumma yasumu fi Ramadan. Dulu Nabi kita Muhammad SAW, pagi hari dalam kondisi dia di beliau junub, kemudian beliau berpuasa Ramadan. Berarti dia sahur untuk niat puasa untuk keesokan harinya. Kalau sempat mandi-mandi, kalau enggak sempat maka mandinya bisa ditunda walaupun sudah masuk subuh dan sah puasanya. Tayyib. Apabila ada seorang wanita yang belum haid, dia suci. Dia puasa sebagaimana biasa. Menjelang berbuka puasa haid, maka puasa hari itu dikatakan batal. Puasa hari itu dikatakan batal dan dia harus mengganti di hari-hari yang lain. Perempuan yang haid itu mengganti di hari-hari yang lain. Seukur dan sebanyak haid yang dia alami. Ya, wajib mengqadha di hari-hari yang lain seukuran yang dia tinggalkan. Nah, perempuan yang haid itu tidak diperintahkan mengqadha sholat, tapi diperintahkan mengqadha puasa. Ini yang disebutkan dalam Islam. Ada pemahaman khawarij yang menganjurkan perempuan untuk mengqadha sholatnya juga. Ada pemahaman khawatir. Dikari oleh Aisyah ketika itu, ketika ada yang bertanya kepada beliau, kenapa perempuan itu kok diperintahkan mengqadha puasa tapi enggak disuruh mengqadha sholat. Beliau mengatakan, haruriyatun anti, apa kamu itu haruriyah, punya pemahaman khawarij. Dikatakan, nah saya mau bertanya. Maka katanya Aisyah, kami dahulu menimpa kami yang seperti itu. Fakunna nu'maru biqadha'i shaum wala nu'maru biqadha'i shalah. Kami dahulu diperintah untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintah mengqadha salat. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Majalisir Ramadan, wan nufasa'u kal haidhi fi jami'i ma taqaddam. Perempuan yang nifas hukumnya sama seperti perempuan yang haid dalam semua pembahasan di atas. Ya, nifas, haid sama. Sama saja. Sehingga untuk wanita yang baru melahirkan nifas karena melahirkan bayinya dan dia ketemu Ramadan, itu bukan dihitung perempuan yang menyusui. Bukan dihitung perempuan yang menyusui, tapi dihitung perempuan yang sedang nifas. Hukumnya dia sama dengan haid. Dia harus mengqadha hari-hari yang dia tinggalkan semasa dia nifas. Semasa dia nifas. Nah, hukumnya sama dengan yang dibahas sebelum terkait dengan masalah haid. Orang yang ke-9 ialah wanita yang menyusui atau yang hamil. Tayyib, terkait dengan perempuan yang menyusui atau perempuan yang hamil, ada dua keadaan. Dirinci oleh para ulama. Keadaan yang pertama, wanita yang menyusui tadi, dia kuat, gitu, tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan pula bayinya ketika dibawa puasa. Atau perempuan yang hamil, dia kuat, dan puasa itu tidak membahayakan janinnya. Maka tidak ada uzur bagi mereka untuk iftar. Wajib berpuasa sebagaimana yang lainnya. Enggak ada uzur bagi mereka. Keadaan yang kedua, wanita yang menyusui, kalau puasa membahayakan bayinya. Atau perempuan yang hamil, kalau dia berpuasa, membahayakan janinnya. Atau membahayakan dirinya sendiri. Ini ada khilaf panjang di kalangan para ulama. Ada 5 atau 6 pendapat di kalangan para ulama. Yang masyhur, fidyah atau qadha. Fidyah dibahas kemarin bagaimana kaifiahnya di pembahasan yang telah lalu. Kalau qadha, ya qadha sebagaimana yang lainnya. Berapapun hari yang dia tinggalkan, dia harus mengqadha sampai selesai. Walaupun melewati Ramadan berikutnya, harus dia tuntaskan sampai selesai. Walaupun Ramadan berikutnya lagi, sampai selesai dia tuntaskan mengqadha siamnya. Suami diminta untuk membantu dalam masalah seperti ini. Pendapat yang dirojekkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah mengqadha. Ya, mengqadha. Dia boleh buka puasa dan dia mengqadha. Dasarnya hadis Anas bin Malik al-Ka'bi radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wada'a lil musafir syatr as-salah wasauma anil musafiri wa anil murdi'i wal hubla. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meretakkan dari seorang musafir separuh salat yang tadinya sempurna menjadi qasar. Dan meletakkan puasa dari musafir. Musafir mengqadha di hari-hari yang lain. Dan juga meletakkan puasa dari perempuan yang menyusui dan yang hamil. Ini riwayatnya Abu Dawud, Nasa'i dan juga Tirmidzi, dan dia sahih. Dalam riwayat ini, orang yang menyusui dan yang hamil digandingkan dengan musafir. Dan diletakkan puasa dari mereka. Maka mereka sama dengan orang yang marid yang sakit. Seperti yang dikutip dalam ayat, "Waman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau dia safar, digandingkan dua ini, sakit dan safar, maka mengganti di hari-hari yang lain. Naam. Ini cukup kuat argumentasinya, saya pribadi merojekkan pendapat ini. Perempuan yang hamil atau menyusui yang mengkhawatirkan dirinya atau janinnya atau bayinya dan dia enggak berpuasa, maka dia mengkopok. Orang yang ke-10 yang terakhir adalah manihta jaril fitri lidaf'i darurati ghairih. Seseorang yang perlu untuk iftar untuk menolak meredam kondisi darurat yang menimpa orang lain. Misalkan dia melihat ada orang yang tenggelam, ada orang yang kebakaran, ada orang yang terkena gempa, runtuhan dan segala macamnya. Kondisinya sangat darurat. Dia lagi berpuasa. Kalau dia menyelamatkan mereka, lemah dia enggak kuat. Dia perlu iftar. Dalam kondisi yang demikian diperbolehkan bagi dia untuk iftar. Dia makan, minum, kuat langsung menyelamatkan mereka. Langsung berenang menyelamatkan yang tenggelam atau langsung dia menerjang api yang menyala-nyala, dia ambil orang yang tadi dalam kebakaran, atau dia langsung menyelamatkan orang yang kena reruntuhan atau yang lain dalam kondisi yang sangat darurat. Itu kalau dia memerlukan yang namanya iftar. Kalau tidak, dia merasa kuat dan dia bisa menyelamatkan mereka, langsung selamatkan dengan tanpa dia iftar. Sehingga ini kondisinya adalah sangat sangat darurat. Ini 10 orang yang berkaitan dengan masalah siam. Naam. Ini semuanya ada rincian hukumnya masing-masing. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita sehingga memberikan kemudahan untuk senantiasa dan melanjutkan amal soleh kita dan semakin semangat di 15 hari terakhir Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.